كمل بقى انت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا أما بعد. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai pada hari ini ayat ke-31 dalam kajian surat Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya seorang yang diberkati di mana saja saya berada, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku agar mendirikan salat dan menunaikan zakat selama saya hidup. Ayat ini adalah disyariatkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi telah ada pada masa Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang sebelumnya ayat 30 mengatakan melalui kalamullah, qala inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah, kata Nabi Isa. Atani alkitaba wa ja'alani nabiyya, dan Allah Subhanahu wa taala memberiku alkitab yaitu Injil, wa ja'alani nabiyya, dan ia menjadikan saya seorang nabi. Maka dalam kaitan ini misi Nabi Isa alaihissalam adalah sebagaimana yang diwasiatkan Allah kepadanya, yaitu mendirikan sholat dan zakat. Ini adalah kunci selama kita hidup di dunia ini agar kita mendapat keberkatan atau diberkati Allah di mana saja kita berada. Kalau seandainya kita melaksanakan dua kunci tersebut, yaitu sholat dengan menunaikan zakat. Sebab sebab wasiat ini adalah salah satu untuk menepis dari fitnah ataupun tuduhan-tuduhan serta bantahan-bantahan yang banyak sekali tentunya diarahkan kepada ibunda Maryam alaihissalam, yang mana tidak ada habis-habisnya orang mengkaji tentang Maryam alaihissalam dengan anak yang bernama Nabi Isa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Untuk itulah kita di dalam mengarungi kehidupan ini perlulah kita berwasiat kepada anak, cucu dan lain sebagainya agar kita jangan sampai meninggalkan sholat dan zakat, karena itu adalah inti yang paling utama dan yang pertama sekali untuk kita tetap tegar. Karena fitnah yang datang hari demi hari, kapan saja itu tidak bisa kita rencanakan. Sekonyong-konyong tiba-tiba, tentunya dengan kita membangun sholat, dengan kita mendirikan sholat dan menunaikan zakat, perintah Allah itu nanti akan menepis segala fitnah-fitnah yang terjadi pada apa yang sudah kita rasakan sampai saat ini. Karena apa? Karena hidup ini selalu orang memfitnah. Bahkan dalam kajian Muhammad Ghazali atau Imam Ghazali mengatakan orang yang selalu memungkin fitnah atau menghasut itu adalah orang yang paling terdekat dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik itu yang kita rasakan ataupun yang tidak kita rasakan, karena perkataan kita itu bisa menjadi orang menangkap sesuatu itu adalah sebuah fitnah. Kenapa? Karena mengeluarkan sesuatu aib itu sebetulnya tidak pantas, bahkan itu dilarang dalam agama. Karena Rasulullah SAW selalu bersabda mengiring hal tersebut, yaitu bagi siapa yang melindungi kaum muslimin pada hari ini dan hari-hari esok, maka dia akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat nanti, tentunya tentang azab ataupun siksa dari api neraka. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Ardiansa. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Fajrul Haq, MA, kandidat doktor. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pada hari yang lalu, berkaitan dengan kesaksian Nabi Isa alaihi salam yang ketika itu masih merah, mungkin begitu bahasanya, masih sangat kecil, baru beberapa hari, walaupun tidak diketahui persisnya berapa usia Nabi Isa ketika berkata-kata di dalam ayunan. Nah, ketika kita melihat hal ini, kan kita tarik kepada kondisi anak bayi sekarang ini, ya kalau masih di dalam ayunan itu kan bisa dikatakan usianya itu masih sangat kecil. Sehingga secara akal dan pada adatnya tidak akan mungkin dapat berkata-kata. Apalagi berkata-kata seperti Nabi Isa yang kesaksian tentang dirinya, dan kesaksian itu sekaligus membuktikan kejujuran ibundanya yaitu Maryam alaihissalam. Kesaksian Nabi Isa ini sebagaimana yang tadi sudah banyak dijelaskan Ustaz Fajrul pada ayat yang sebelumnya, Nabi Isa menegaskan bahwa dia adalah hamba Allah, ini Abdullah. Dan dia juga mengatakan, Nabi Isa juga mengatakan bahwa dia menerima kitab dan dia diangkat menjadi nabi. Selanjutnya dalam ayat ini Nabi Isa mengatakan bahwa dia diberkahi Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Oleh karena itu para pengikut Nabi Isa tidak pernah kelaparan, karena selalu senantiasa ada saja makanan bersama dengan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa kemana saja beliau pergi, beliau adalah dokter yang sangat mujarab obatnya. Ada orang yang terkena sakit kusta diobati oleh Nabi Isa, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh. Ada orang buta begitu juga. Bahkan Nabi Isa juga konon mengetahui apa yang dimakan oleh seseorang di dalam rumahnya. Artinya Nabi Isa itu membawa keberkahan, kebaikan dimanapun ia berada. Nah, sikap ini tentu perlu kita, artinya sifat yang ada pada Nabi Isa, artinya membawa keberkahan dimanapun dia berada, ini perlu kita contoh dan kita ambil sebagai sebuah pelajaran sekarang ini. Artinya dimanapun kita berada, hendaklah kita memberikan kebaikan, hendaklah kita menjadi orang yang senantiasa memberikan solusi, tidak menjadi masalah. Kehadiran kita bukan malah menambah masalah, tapi memberikan solusi. Dan begitu juga senantiasa memberikan bantuan kepada orang lain, bukan hanya sekedar terus-terusan meminta bantuan. Senantiasa memperhatikan orang lain, tidak senantiasa minta diperhatikan. Inilah orang yang mubarak hidupnya, orang yang penuh dengan keberkahan. Ketika dia berada, orang senang, orang tidak lari daripadanya. Kemudian yang selanjutnya, wa ausani bis-shalah, ini juga seperti yang sudah dikatakan dan diuraikan oleh Ustaz Fajrul tadi, bahwa di zaman Nabi Isa pun salat itu sudah dikenal, artinya sudah ada perintah. Dan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga kemudian disempurnakan dan jadilah salat seperti apa yang kita lakukan sekarang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk salat seperti salatnya Rasul. Sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu ya sebagaimana kamu melihat aku salat. Artinya mengikuti rukun, wajib, sunat, syarat dari salat itu, sehingga secara fikih atau secara zahir, karena fikih itu berkaitan dengan zahir suatu amal ya, jika itu terpenuhi maka menurut fikih itu sah, walaupun boleh jadi secara batinnya belum tentu. Karena kalau cerita batin itu adalah berkaitan dengan kekhusyukan di dalam sholat. Nah, kalau sudah cerita itu maka hal tersebut ya di luar daripada pembahasan fikih. Bissalati waz zakah, dan begitu juga zakat, madum tuhayya, selama aku hidup. Artinya ini menunjukkan juga kata para ulama, madum tuhayya, selama aku hidup. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak hidup selama-lamanya. Dia akan juga mengalami kematian. Nah, perbedaannya di kalangan para ulama adalah apakah Nabi Isa itu sekarang sudah meninggal, sudah mati, atau belum? Atau dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali lagi ke bumi ini ya pada masa tertentu. Maka dalam hal ini Syekh Shaltut ya, di dalam kitabnya menuliskan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat, sudah meninggal sebagaimana meninggalnya manusia yang lain. Tapi menurut jumhur ulama, khususnya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mengatakan bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an, dan pada satu masa nanti akan turun ke muka bumi ini sebagaimana dijelaskan di dalam banyak hadis, dan akan menjelaskan ya apa yang menjadi tugas daripada Nabi Isa alaihi salam. Dan ketika Nabi Isa itu turun, maka Nabi Isa itu akan berakidah seperti akidahnya umat Islam dan akan beribadah layaknya ibadah umat Islam. Nah, jadi hal ini menjadi penting untuk kita lihat betapa Nabi Isa alaihi salam itu sangat mengedepankan dua hal penting ini, yaitu salat dan zakat. Mengapa demikian? Mungkin secara singkat dapat kita sampaikan pada kesempatan ini bahwa salat itu adalah habdul minallah. Hubungan kita secara vertikal ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan zakat adalah hubungan kita secara horizontal kepada manusia. Jadi kalau salat itu merupakan tanggung jawab individu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zakat itu adalah tanggung jawab sosial, tanggung jawab kita kepada sesama. Ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan kita dalam hidup ini. Karena orang yang hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dalam artian beribadah secara individu dan tidak peduli kepada jiran dan tetangganya, maka dia tidak akan menjadi orang yang saleh. Orang yang saleh itu adalah orang yang juga saleh secara sosial. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, terima kasih kepada Ustaz Daryansa. Maka mengakhiri dari pertemuan ini, kita menyimpulkan bahwasanya salat dan zakat itu adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kita agar Allah memberkati kita sepanjang masa di mana saja kita berada. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.